إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita ya di masjid Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam rangka tafaqquh fid din wa hadha huwa al majlisu al ashir min hadhihi al majalis di majlis yang ke-10 masih dalam pembahasan kitab ya at-tadhhib fi adil madnil ghayati wa taqrib ya, atau syarah yang dari matan Abu Syuja yang pada pertemuan yang telah lalu ya sudah kita bahas di antara ya adab-adab qadha'il hajah ya, di antara adab-adab qadha'il hajah wa yajtanibu istiqbal qiblati wastidbaraha fi sahra ketika dia buang hajat dia tidak boleh yang menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat fi sahra di gurun atau di tanah lapang ya, menunjukkan secara mafhumnya kalau di dalam ruangan boleh ya, dan itu sudah kita bahas berdasarkan hadis Abdullah bin Umar wa yajtanibu al-bawla wal-gha'ita fil ma'ir rakidi ya, di antara adab buang hajat juga tidak buang air kecil, buang air besar di air yang diam. Ya, di air yang diam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, wa tahta syajaratil muthmirah dan juga hendaknya tidak buang air di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi wadh-dhil dan juga jangan buang air di jalan manusia. Wadh-dhil dan juga naungan atau tempat berteduh. Ya, ini pun berdasarkan hadis yang sahih. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah wa thuqbi dan juga jangan buang air ya di lubang wala yatakallamu 'alal bawli wal gha'iti dan juga jangan berbicara ketika buang air kecil maupun buang air besar wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma dan jangan menghadap matahari dan bulan jangan pula membelakangi keduanya. Ya, masing-masing sudah kita bahas beserta dalilnya kecuali yang bagian terakhir ya, bahwa bagian tersebut yang dirujukkan oleh Imam An-Nawawi dan juga beberapa ulama Syafi'iyah itu boleh. Ya, dan tidak sah hadis dalam bab tersebut, yakni larangan menghadap matahari dan bulan. Justru hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Ayyub, "Walakin gharribu aw syarriqu." Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi hendaknya dia menghadap ke timur atau ke barat. Justru hadis yang sahih membolehkan menghadap ke timur atau barat. Ya, thumma, ya kemudian Al-Imam Abu Syuja melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Ya, faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya. Ya, dan yang membatalkan wudu ada 6 hal. Ya, ada 6 hal yang membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilain ya, yang pertama apa-apa yang keluar dari sabilain yakni jalan kubul dan dubur dua jalan yakni dua jalan kemaluan kubul dan dubur depan dan belakang ya. Yang kedua wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin ya, tidur bukan berada di atas posisi yang kokoh. Yang nanti kita akan jelaskan apa maknanya. Ya, posisi yang kokoh itu maksudnya bagaimana? Wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Dan juga pembatal yang ketiga, hilangnya akal bi sukrin karena mabuk atau karena sakit atau mungkin karena sebab lainnya. Itu pun pembatal wudu. Wa lamsur rajuli al mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin. Dan juga menyentuh lelaki, menyentuh wanita ajnabiyah, wanita asing, wanita yang tidak ada ikatan mahram, wanita yang boleh dinikah oleh dia min ghairi ha'ilin, tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas. Ini pun pembatal wudu yang menurut madhab Syafi'i. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Ya, menyentuh kemaluan adami, menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan. Ya, bagian dalam telapak tangan, laisa bi zahirihi, bukan dengan zahir. Ya, mafhumnya bukan dengan zahirnya. Ya. Wa massu halaqati duburihi 'alal jadid, dan juga menyentuh halaqah dubur, menyentuh lubang duburnya. Ya, menurut alal jadid, menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Ya, qaul jadidnya Imam Syafi'i, menyentuh ya lubang duburnya itu pun membatalkan wudu. Ya. Fa hadhi an-nawaqid as-sitt. Ya, ini pembatal yang enam. Ya, di sebagian nuskhah al-ghaib wa at-takhrib, an-nawaqid khamsah. Ya, pembatal itu hanya lima. Yang bagian enamnya tidak disebutkan di sebagian nuskhah seperti itu. Ya, masu halaqati dubur tidak disebutkan di sebagian naskah. Sebagian naskah disebutkan. Ya, masu halaqati duburihi, menyentuh halaqah atau bulatan duburnya. Yang itu dia membatalkan wudu juga. Ya. Ya, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, ya, ma kharaja minas sabilain. Ya, yang membatal wudu yang pertama adalah yang keluar dari sabilain, dua jalan, kubul dan dubur. Ya, kemaluan bagian depan maupun duburnya. Ya, tempat keluar ya kotoran, buang air besar dan buang air kecil. Ya, maka jika ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, apapun wujudnya, apapun wujudnya, apakah wujudnya air kencing, wujudnya normal seperti air kencing, seperti madi, seperti wadi, ya itu wujud normal seperti BAB kotoran, itu normal, atau selain itu, yakni yang keluarnya tidak normal. Seperti apa? Kalau dia kencing batu misalnya, kencing darah, ya, atau dia keluar cacing misalnya, ya, cacingan, dia keluar cacing, itu pun membatalkan wudu. Ya, yang seperti itu pun membatalkan wudu. Patokannya as-sabilan, yang keluarnya itu dari dua jalan, itu patokannya dalam madhab Syafi'i. Ya, patokannya adalah keluar dari dua jalan. Apapun itu wujudnya, maka itu membatalkan wudu. Ya. Yang ini berdasarkan ya diantara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Ya, au lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Au jaa ahadum minkum minal ghait. Atau salah seorang dari kalian ya datang dari al-ghait. Al-ghait ay min makani qada'il hajah. Waqad qada hajatahu. Yani apa? Dia keluar dari tempat buang hajat, dan dia benar-benar telah ya menunaikan hajatnya. Al-ghait aslinya fil lughatil arabiyah bermakna al-makan al-munkhafid min al-ard. Bagian yang rendah dari bumi. Ya, kenapa bagian rendah dari bumi? Karena biasanya orang Arab ya, mereka tidak memiliki bangunan khusus untuk buang air. Biasanya mereka kalau mau buang air ya dibalik sesuatu seperti itu, di bagian yang lebih rendah dari daerah yang lainnya. Terutama ketika mau buang air besar. Adapun kalau buang air kecil, mereka biasa dilihat orang. Ya, biasa dilihat orang. Bukti apa? Bukti dari hadis Arabi. Dia datang ya, ucuk-ucuk masuk pojok masjid pipis, ya. Banyak orang di situ. Ada Nabi SAW, ada sahabat. Ya, dan juga hadis Nabi SAW sahih, hadis riwayat Bukhari dari hadis Huzaifah, anna Nabi SAW ata subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, kemudian ya buang air kecil sambil berdiri. Ya, kalau buang air kecil itu normal, mereka tampak asal auratnya tidak kelihatan. Tapi kalau buang hajat, kalau buang hajat yang buang air besar, mereka menyingkir, ya, tidak terlihat pandangan orang. Ya, maka al-ghaid ya, apabila datang kepada tempat buang hajat, waqad qada hajatahu, dan telah buang hajatnya, ya, maka menunjukkan kan di ayat tersebut, yakni baik ayat Al-Maidah maupun ayat An-Nisa ayat 43, itu kurang lebih ayatnya mirip, ya, kurang lebih ayatnya mirip, ya. Aw ja'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, menunjukkan apa? Kalau tidak dapat air maka tayammum, yakni aslinya itu hadas, ya, aslinya itu merupakan hadas, ya, dan dia wajib wudu kalau dia buang air. Tapi kalau tidak ada air, fatayammamu, maka bertayammumlah, ya, dengan tanah yang bersih. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya buang air itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Dan juga berdasarkan hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, ya. Nabi SAW bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian, ya. Allah tidak menerima, menunjukkan apa? Menunjukkan memang tidak sah salatnya, tidak sah. Kenapa salatnya tidak sah? Karena masih berhadas. Ya, idza ahdatha, jika dia berhadas, ya, hatta yatawaddo, hingga dia berwudu, ya, hingga dia berwudu, maka, ya, segala macam hadas itu merupakan pembatal wudu, ya, segala macam hadas itu merupakan pembatal wudu, ya, diantaranya sebagaimana dalam hadis ini, ya, faqala rajulun min ahli hadramaut, mal hadathu ya Aba Hurairah, kemudian ada lelaki dari Hadramaut, ya, Hadramaut itu kampung, ya, jidnya umi saya itu, ya, Hadramaut, kebanyakan keturunan Arab sini itu dari Hadramaut, ya, sedikit yang dari kampung yang lainnya, itu seperti provinsi lah kalau di kita, Hadramaut itu mereka memang bangsa Arab yang petualang, banyak mereka menyebar di hampir semua negeri, ya, baik negeri kaum muslimin bahkan juga ada di negeri non muslim. Faqala rajul min ahli Hadramaut, berkata, ya, seseorang dari penduduk Hadramaut, mal hadatsu ya Aba Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusa'un au duratun, ya, hadas itu fusa, fusa itu, ya, kentut tanpa suara, ya, masya Allah, dari bahasa Arab seperti itu, ya, dari namanya saja itu mengisyaratkan fa'sa, fa'sa, halus suaranya. Sa itu huruf safir, ya. Huruf safir dia. Fusaun, kentut yang tidak bersuara. Au duratun atau durat, ra. Ra aja sudah tafkhim, tebal, kentut yang bersuara. Tapi biasanya kentut yang tidak bersuara itu lebih mematikan, ya. Ya. Ini hadas, ya. Tapi ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan, yakni hanya mimbabi dorbil misal, contoh, contoh hadas itu kentut. Apakah ini membatasi? Tidak, ya. Secara umum yang keluar dari sabilain kubul maupun dubur itu pun terhitung sebagai hadas, ya. Kalau yang normal maka itu sudah ma'ruf, yakni air kencing, madhi, wadi, BAB, itu sudah ma'ruf merupakan hadas. Begitu pula kentut. Ya, lalu bagaimana kalau itu yang tidak normal, yang bukan sesuatu yang normal untuk keluar? Ya, waqisa ala ma dzukira kullu kharijin minal quburi wadduburi walau kana tahiran. Dan dikiaskan juga kepada yang sudah disebutkan, yakni buang air kecil, kentut, ya, dikiaskan kepada hal tersebut segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Dari kubul maupun dubur dikiaskan. Kenapa? Litihadi al-makhraj. Karena tempat keluarnya sama, sama-sama keluar dari kubul dan dubur. Ya, sama-sama keluar dari kubul dan dubur. Walau kana tahiran, walaupun dia aslinya itu benda yang suci. aslinya dia benda suci. Misalnya apa? Orang kencing gula sudah sampai wujud batu, sudah berpuluh-puluh tahun dia makan yang minum yang manis-manis, ya. Maka itu kalau darah itu najis. Ya. Tetap dia terhitung sebagai ya pembatal wudu. Kenapa dia terhitung pembatal wudu? Karena biasanya sesuatu yang keluar ini membawa biasanya yang ini Pak keluar dari duburnya ya biasanya ada. Kalau batu misalnya, dia pasti melekat dengan hadas yang biasa. Dan juga pembatal wudhu yang kedua adalah tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur yang bukan posisi kokoh, posisi tegak kokoh. Apa maksudnya tidur yang bagaimana? Ya, bukan. Kalau pulas atau tidak itu patokannya Imam Malik. Ya. Tidur bagaimana? Jelaskan oleh Imam Syirazi dalam At-Tanbih, ya, ai an-naumu qa'idan mufdiyan bi mahallil hadatsi ila al-ard. Yani duduk yang dia mengarahkan tempat keluar hadasnya ke bumi. Mengarahkan pantatnya ke bumi. Itu naumu mutamakkin. Ya. Naumu mutamakkin. Yang seperti itu naumu mutamakkin. Yang selain itu ya, tidur telentang, tidur telungkup, tidur miring, ya. Tidur bagaimana lagi? Hah? Salat Jumat itu di mana duduknya? Iya, itu kan pantatnya ke bawah, ya. Maka yang seperti itu an-naum terhitung sebagai naumul mutamakkin. Naumul mutamakkin. Makanya lihat Indonesia yang notabene madzhab Syafi'i banyak yang tidur pas khutbah Jumat. Kemudian dia langsung salat saja. Karena memang itu dalam madzhab Syafi'i tidak batal. Ya. Selama tidurnya menempelkan pantatnya ke bumi, mufdiyan mahallal hadatsi ilal ard, mengarahkan tempat hadasnya ke bumi, itu dia tidak batal. Ya. Tidur selain posisi itu, misalnya apa tidur pas sujud, ya, salat sujud, sujudnya lama, ya. Itu batal. Ya, itu batal. Tidur ya, itu tadi berbagai macam tidur lainnya maka itu batal. Ya. Dari mana dalilnya? Ya. Dalilnya adalah ya rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika'us sahh al-ainani faman nama falyatawadda. Wika'us sahh, wika' tali. Asah ad-dubur, ya. Wika usah pengikat dubur. Pengikat dubur adalah kedua mata. Kedua mata itu merupakan pengikat dubur. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka dia hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Ini salah satu hadis tentang bab tidur. Merupakan pembatal wudu atau bukan. Aslinya masih ada dalil-dalil yang lain. Ya, dan di antara saya tidak sebutkan semuanya tapi saya sebutkan bagian yang pokok saja. Adapun yang sudah dijelaskan kedhaifannya oleh para ulama hadis kita cukupkan. Tapi paling tidak umdah dalam bab ini yakni apakah tidur pembatal wudu atau tidak itu ada 3 hadis. Ada 3 hadis sekurang-kurangnya. Masih ada hadis lain tapi paling tidak tercukupi oleh terwakili oleh 3 hadis ini. Hadis yang pertama ini hadis Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan juga dari Muawiyah dengan makna yang mirip, ya. Walaupun nanti kesahihannya kita bahas. Hadis yang berikutnya hadis Safwan bin Assal. Ya, hadis Safwan bin Assal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun. Illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya. Dari hadis Safwan bin Assal, Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami sedang safar agar tidak mencabut khuf, jangan mencabut khufnya, ya, yang menutupi kakinya, ya, atau mirip sepatu. illa thalathata ayyamin wa la yahilu, selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali kalau junub, yakni junub wajib buka khuf, wajib mandi. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tetapi tetap pakai khuf kalau dia buang air besar, buang air kecil dan tidur. Dan tidur, yakni tetap dia boleh pakai khuf. Tinggal diusap saja khufnya. Tetap boleh. Jika dia safar, masih dalam keadaan pakai khuf. Tinggal diusap khufnya, dibersihkan kalau terkena najis, ya. Yang wajib dibuka hanya ketika junub. Hadis ini Nabi SAW sebutkan wa naumin, tidur, bersama baulin wa ghaid, bersama buang air kecil dan buang air besar. Berarti tidur pembatal wudu bukan? Pembatal wudu, ya. Tidur merupakan pembatal wudu. Tidur yang bagaimana? Sebagian ulama menyebutkan semua jenis tidur itu pembatal wudu. Di antaranya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, ya, katsirun naumi wa qaliluhu naqidun. Baik itu tidur yang pulas, tidur yang tidak pulas itu pembatal wudu. Berdasarkan hadis ini, beliau berdalil dengan hadis ini dan ya. Dan juga Imam Ibnu Munzir, ya, di antara ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya ya mutlaqun naum naqidun lil wudu. Semata-mata tidur itu membatalkan wudu. Dalilnya hadis Sofwan bin Assam. Batal tidak? Berdasarkan hadis Sofwan, batal. Kita simpan dulu. Hadis Sofwan menunjukkan tidur itu pembatal wudu. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik, ya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, wa asluhu fi Muslim. Asal hadisnya ada di Sahih Muslim tapi dengan lafaz yang lebih panjang. Ya, dengan lafaz yang lebih panjang. Ya, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, ya, ada kalanya mereka yantadhiruna al-isya, mereka menunggu salat Isya. Ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga kepalanya, ya, takhfiqa seperti itu. Terkantuk-kantuk. Tidur bukan tuh? Tidur walaupun agak ringan, ya. Itu sudah tidur. Hatta takhfiqa ru'usuhum seperti itu, ya. Yang khutbah Jumat biasanya banyak pas khutbah Jumat itu. Ya. Tidur seperti itu sampai kepalanya terkantuk-kantuk, tertunduk-tunduk. Hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddun. Kemudian mereka salat dan tidak wudu lagi. Berarti batal tidak? Hadis ini batal tidak? Tidak. Hadis ini menunjukkan tidak batal. Para sahabat tidur dan mereka habis itu langsung salat. Kalaulah di antara mereka beranggapan bahwasanya tidur itu pembatal wudu, harusnya mereka ingkari. Oh, tadi kamu udah tidur, wudu sana. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Dan Rasulullah SAW ada ketika itu. Ya, sebagian riwayat Rasulullah SAW sudah diqomat, kemudian dia bicara dengan Arab Badui. Sampai sebagian sahabat karena saking lamanya Nabi SAW berbicara sampai tertidur seperti itu. Ya. Bahkan sebagian riwayat walahum ghatitun, sebagian sahabat ada yang sampai kedengaran suara ngoroknya. Di sebagian riwayat. Ya. Berarti batal tidak? Tidak. Hadis Sofwan bin Asal tadi menunjukkan batal atau tidak? Batal. Hadis Sofwan, hadis Anas bin Malik menunjukkan batal atau tidak? Tidak. Ya. Makanya ada dua hadis yang seolah bertentangan seperti ini. Sebagian keadaan tidur itu membatalkan, sebagian keadaan tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya. Dua hadis ini, yakni hadis Sofwan bin Asal dan hadis Anas bin Malik, itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, bahkan kata Al-Habis Ibn Abdul Bar, ya, bahwa itu ashahhu hadithin fil bab, hadis yang paling sahih dalam bab ini, yakni bab tidur apakah pembatal wudu atau tidak. Hadis Sofwan dan hadis Anas, ya, ini hadis paling sahih. Bisa dipahami? Lalu bagaimana dengan hadis Ali bin Abi Thalib, al-ainu wika'ussah atau wika'ussah al-ainani, pengikat dubur itu adalah kedua mata. Fa idza namatil ainani falyatawaddo, apabila matanya tidur maka hendaknya dia berwudu. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dalam madhab Syafi'i hakikatnya sebagai penggabung antara hadis Sofwan dengan hadis Anas bin Malik. Bisa dipahami? Sebagai penggabung antara hadis Safwan. Hadis Safwan tidur membatalkan tidak? Batal. Hadis Anas bin Malik membatalkan tidak? Tidak. Bagaimana menggabungkannya dengan ini? Al-ainani wika'usah. Mata itu pengikat dubur. Oh, patokannya ini, dubur. Kenapa? Karena kalau matanya hilang, matanya tidur, duburnya tidak kerasa keluar sesuatu, ya, atau angin atau apakah itu. Ya. Maka menggabungkannya dengan hadis ini. Ini sebagai penggabung hadis Ali bin Abi Thalib. Walaupun memang secara kesahihan itu dibicarakan oleh para ulama hadis. Ya, kesahihan hadis Ali bin Abi Thalib ini. Ya, dia diriwayatkan ya, dari jalan Baqiyah Ibnul Walid Anil Wadin bin Atta, dari Al-Wadin bin Atta, dari Mahfuz bin Alqamah, dari Abdurrahman bin A'id, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sanadnya. Dari riwayat Abu Daud demikian. Baqiyah Anil Wadin. Yang Baqiyah Ibnul Walid ini dia mudallis. Perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Hah? Ya, susah ya. Mudallis banyak jenisnya, tapi intinya saya sebutkan bahwa Baqiyah ini mudallis yang dia melakukan tadlis yang paling parah, tadlis taswiyah. Bagaimana itu? Dia biasa ada kontrolnya? Enggak ada ya? Ya. Hah? Ada. Bisa tolong cepat. Ya. Dia perawi yang mudallis. Perawi yang Baqiyah ini perawi yang mudallis, bahkan dia melakukan tadlis yang paling buruk, tadlis taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Misalnya sanadnya seperti ini, Anil Wadin an Mahfuz an Abdurrahman bin A'id an Ali bin Abi Thalib dengan an-anah, kalau diriwayat Imam Abu Daud. Kalau riwayat Imam Ahmad, dari Baqiyah Ibnu Walid haddatsani Al-Wadin bin Atha, tapi yang lainnya masih riwayat dengan an-anah. Baqiyah ini melakukan tadlis taswiyah. Apa maksud tadlis taswiyah? Misalnya, Al-Wadin itu rawi yang thiqah, walaupun dia sebenarnya tidak thiqah dia. Dia mukhtalafun fi. Misalnya Al-Wadin itu rawi yang thiqah. Mahfuz itu rawi yang thiqah. Bisa dipahami? Baqiyah ini melakukan tadlis taswiyah. Bagaimana tadlis taswiyah? Ya. Rawi yang melakukan tadlis taswiyah, ada kalanya antara dua rawi yang thiqah itu aslinya ada rawi yang dhaif. Ada rawi yang dhaif. Misalnya tadi antara Wadin dengan Mahfuz itu aslinya ada rawi yang dhaif, bahkan mungkin matruk, bahkan mungkin kadzab. Lalu bagaimana mudallis ini? Mudallis ini biasanya rawi yang bermasalah ini digugurkan dari sanad. Digugurkan dari sanad. Supaya apa? Supaya enggak ketahuan lemahnya. Bisa dipahami? Supaya tidak ketahuan sanad itu lemah. Dia sudah tahu dia lemah. Makanya mudallis itu biasanya sebenarnya orang pintar sebenarnya. Mustahil tidak pintar hadis itu jadi mudallis, itu mustahil. Orang itu baru bisa jadi mudallis kalau dia pintar, ahli hadis, ya. Kalau orang ecek-ecek ilmu hadisnya enggak bisa jadi mudallis, ya. Dia rawi yang dhaif ini digugurkan dari sanad. Kemudian apa? Disambung rawi yang thiqah dengan thiqah saja. Tapi dengan lafaz an anah an. Kenapa dengan an-anah? Karena an itu dalam sighatut tahammul memang bukan lafaz yang nyata langsung rawi itu mendengarkan langsung dari rawi atasnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Rawinya digugurkan. Ya. Dan biasanya mudallis itu dia enggak sembarangan. Yakni apa? Rawi yang thiqah pertama dengan kedua itu masih ada ihtimal liqa sebenarnya. Ada kemungkinan ketemu. Kenapa? Karena kalau jaraknya jauh itu biasanya tadlisnya langsung ketahuan. Ya. Masya Allah mereka itu. Makanya baru bisa mentadlis itu kalau pintar. Ya, dan baqiyah kata Imam ya, saya lupa Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim, min af'alin nasi bihadza. Orang yang paling bisa kayak begini, yakni melakukan tadlis taswiyah. Rawi dhaif digugurkan, dia sambung rawi thiqah saja, wa ni sanadnya sahih. Bisa dipahami? Ya. Ini ada rawi baqiyah ya, Ibnu Walid. Dan tidaklah sah hadisnya kecuali dia hadisnya itu dengan lafaz tahdits dari awal hingga akhir sanad. Supaya apa? Supaya aman dari tadlisnya si baqiyah ini. Ya, Masya Allah ini. Dan ini muskilah gurunya nanti. Ya nih Pak, biasanya dia yang melakukan tadlis, kadang gurunya yang dituduh. Ya, Al-Wadhin misalnya, atau dia biasa banyak mentadlis dari jalan Al-Auza'i. Gurunya yang dituduh, sudah ditegur oleh murid-murid, kamu jangan kayak gini, nanti guru kita ditegur Al-Auza'i. Dia tetap melakukan seperti itu. Ya. Makanya kalau ada riwayat Baqiyah Ibnu Walid dengan Al-Walid bin Muslim, itu hati-hati. Lihat sanad selanjutnya, harus dengan lafaz tahdits. Ya. Sekedar bahas ya hadis ya. Saya sebenarnya lebih senang hadis daripada fikih. Bisa dipahami? Ya. Baqiyah ini dia ya mudallis dan tidak diterima hadisnya kecuali dia dengan lafaz tahdits dan kenyataannya hadisnya dengan an ana. Riwayat an fulan. Ya. Ditambah lagi hadis ini ya yakni dari jalan Abdurrahman bin A'idz ya, Imam Ibnu Abu Hatim ya dalam ilalnya ya beliau bertanya kepada ayahnya yakni Abu Hatim Ar-Razi, sa'altu abi an hadithi rawahu Baqiyah anil Wadhin an Ibni Atha an Mahfuz Ibnu Alqamah an Ibni A'id an Ali, dan juga diriwayatkan dari jalan yang lain dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Atiyah bin Qais, dari Muawiyah, maknanya sama ya. Maka dikatakan oleh ya ayahnya yakni Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu A'idz an Ali mursal. Abdurrahman bin A'idz dari Ali bin Abi Thalib itu mursal, yakni sanadnya terputus. Mursal di sini bukan mursal istilah ulama hadis belakangan, bukan, tapi sebagian mutaqaddimin menyebutkan hadis munqati' sebagai mursal. Ini maksudnya hadis munqati', sanadnya terputus. Abdurrahman bin A'idz tidak ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Lam yasma' minhu, tidak mendengar. Berarti kesimpulannya hadisnya bagaimana? Dhaif ya. Hadisnya aslinya sanadnya dhaif. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya tentang hadis Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini ya, huma haditsani dhaifani la hujjata fihima min jihatin naqli. Itu dua hadis yang dhaif ya, tidak bisa jadikan hujjah. Ya, secara ilmu penukilan ya, ilmu hadis. Ya. Namun aslinya mazhab Syafi'i hanya menggabungkan hadis Safwan dengan hadis Anas tadi. Digabungkan. Kan sebagian menunjukkan tidur itu pembatal, sebagian tidak. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya ini hanya sebagai penggabung saja. Metode untuk menggabungkan hadis Anas bin Malik dengan Safwan bin Asal. Bagaimana menggabungkannya? Kalau duduk dengan menempelkan pantatnya ke bumi maka itu tidak batal. Kalau tidak menempelkan maka itu bagaimana? Batal. Ya. Tidur miring misalnya, maka itu batal. Ya. Para ulama ya, bermacam-macam pendapat dalam bab tidur ini. Tapi mazhab yang terkuat mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik ya, tidur berat itu batal. Sedangkan tidur yang ringan itu tidak batal. Tidur berat hadis Safwan itu dianggap sebagai tidur berat. Tidur ringan hadis Anas bin Malik dianggap sebagai tidur yang ringan ya. Walaupun nanti mazhab Malik ini muskilah lagi. Bagaimana cara menentukan berat dan ringannya? Bagaimana coba? Itu kan sesuatu yang nisbi ya. Berat dan ringannya bagaimana cara menentukannya? Ya, sebagian mereka dengan cara hilang akal. Kalau sudah hilang, sempat hilang akalnya, ya, maka itu berat. Ya, seperti apa kalau misalnya pernah saya di majelis majelis hadis, majelis sama, itu panjang dari pada subuh sampai zuhur, dari asar sampai maghrib, lanjut lagi sampai malam. Kadang itu ya bagaimana ngantuk, ya matanya sih hilang, tapi kita ya dengar-dengar sedikit lah. Ya, itu masih ringan kalau seperti itu. Ya masih dengar-dengar sedikit, itu masih ringan. Tapi kalau misalnya di majelis tidur pembatal wudu dari kedua, oh langsung pembatal terakhir, wah ini udah berat ini. Itu sudah berat, sudah hilang akalnya. Bisa dipahami ya? Ya. Ya ini tentang tidur. Ya wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Dan juga yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Ya, hilang akal bisukrin karena sebab mabuk. Ya aw maradin atau karena sebab sakit. Ya, karena sebab mabuk atau karena sebab sakit. Ya. Yang hilang akal ini ya sebagaimana jelaskan ya Syekh Mustafa Al-Bugha, ya zawalul aqli ya qisa zawalul aqli 'ala an-naumi li'annahu ablaghu minhu fi ma'nahu. Ya, hilangnya akal, gila misalnya atau mabuk ya, dia enggak sadar apa yang dia perbuat, atau sakit, koma misalnya, itu lebih ya parah daripada tidur. Tidur saja ada nasnya itu merupakan pembatal wudu, ya, hadis Sufyan bin Asal. Apalagi yang hilang akalnya lebih berat daripada tidur. Yang ini apa? Dengan hilang akal, koma, pingsan, ya, itu juga hilang akalnya, maka dia lebih berat. Ini namanya qiyas aula. Ya, qiyas aula. Akalnya lebih hilang lagi, bahkan hilang akalnya ada kalanya lebih lama daripada masa tidur biasa. Maka dikiaskan, ini pun juga merupakan pembatal wudu. Ya, hilangnya akal ya juga merupakan pembatal wudu. Ya. Ya, kemudian ya walam surrajuli almar'ata alajnabiyata min ghairi ha'ilin. Ya, menyentuh laki-laki menyentuh wanita asing al-ajnabiyah. Apa wanita asing? Ai ghairu mahramin lahu, bukan mahram. Wa yahillu lahu nikahuha, dan halal untuk dinikahi oleh si laki-laki ini kalau dia mau menikahi. Itu al-ajnabiyah min ghairi ha'ilin, tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas sama sekali. Ya, maka ini merupakan ya pembatal wudu dalam madhab Imam ya Asy-Syafi'i. Ya, dan ini juga mazhab ya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, ya Imam Al-Auza'i. Ya, bahwasanya laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudu. Ya. Dalilnya mana? Di qawlihi ta'ala fi ayatil wudu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat wudu. Ya, ayat An-Nisa 43 dan juga ada di ayat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau jika kalian la mastum an-nisa. La mastum bimakna lamistum. Ya. Makna mastum di situ maksudnya adalah menyentuh. Ya, sebagaimana di sebagian qiraat. Dan memang qiraatnya demikian, dibaca dengan dua macam qiraat. Ya. Tuh, mungkin muazzan terlebih dahulu. Oh, menit kira-kira? Berapa menit? Lanjut berapa menit? 10 menit. Sebenarnya panjang makanya. Sebenarnya bisa panjang ini. Ya, kita lanjutkan sedikit. Yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah min ghairi ha'ilin, tanpa ada pembatas. Ya, maka dia membatalkan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Yang itu ada dua qiraat, ya. Qiraat jumhur ulama qiraat, ya, qiraat Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Imam Asim dan Ibnu Amir, "Aw lamastum." Dengan seperti itu, ya. "Lamastum." Wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, sedangkan qiraat yang lain, qiraat Hamzah dan Al-Kisai, "Lamistum." Dengan lamistum, ya. Maka ada kaya seperti ini, yakni khilaf ulama sebabnya dengan ikhtilafu al-qiraat. Sebabnya adalah ikhtilafu al-qiraat. Madzhab Imam Syafi'i, ya, lamastum ini dengan qiraat didominankan makna yang lamistum. Ya, makna lamistum. Ya, ay lamistum kama fi qiraatin. Ya, sebagaimana jelaskan Syekh Mustafa Al-Bugha. Maknanya adalah, ya, menyentuh. Ya, sebagaimana di sebagian qiraat. Sedangkan kalau dengan qiraat jumhur, yakni lamastum, kalau lanya dengan mad, ya, maka itu maknanya bukan sekedar menyentuh. Ya, bukan sekedar menyentuh. Ya, sebagian ulama tafsir bahwa maknanya itu lamastum bimakna jama'tum. Ya, jika kalian, ya, berhubungan dengan istri. Ya, jama'tum bimakna jama'tum. Ya. Ini diantara, ya, makna dari qiraat tersebut. Kalau lamistum hanya menyentuh saja. Tapi kalau lamastum, ya, dengan laf, dengan mad, itu diantara maknanya adalah jama'tum, ya. Maka dia, ya, dengan sebab ikhtilaf qiraat tersebut, ulama khilaf dalam memahaminya. Bahkan sejak zaman sahabat sudah khilaf. Ya, sejak zaman sahabat sudah khilaf. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya al-mas wal lams wal mubasharah al-jima'. Walakin Allah yukanni ma syaa bima syaa. Bahwa makna ayat ini baik dengan al-mas, dengan al-lams, dengan qiraat lamistum maupun lamasa, mulamasa, itu maknanya semuanya adalah al-jima'. Hanya saja Allah menggunakan bahasa kiasan. Ya, menggunakan bahasa kiasan. Ya. Memang rata-rata kalau tentang jima' di Al-Qur'an itu dengan bahasa kiasan semua. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kisah Adam dan Hawa. Ya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ya, dan ayat-ayat yang lain, ya, tidak dengan lafaz sharih jamaa, ya. Atau, ya, waqa'a. Tidak, tidak dengan lafaz sharih. Ya. Ya, makna yang kedua, lams itu al-lamsu biyad. Lam, ya, menyentuh dengan tangan. Ya, dan ini tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, ya, al-mulamasah madunal jima'. Yang namanya mulamasah itu di bawah jima', ya, tidak sampai jima'. Yakni aulamistumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, yakni menyentuh wanita batal. Ya. Dan ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Ya, penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya dengan makna, ya, al-lams, ya, dengan menyentuh maka itu batal. Bisa dipahami? Ya. Lalu bagaimana? Ya, mana yang benar? Apakah dengan makna al-lams atau dengan mulamasah itu al-jima'? Sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas. Ya, wallahu alam. Kurang lebih sebenarnya khilafnya banyak, tapi saya mengerucut saja karena sudah mepet. Intinya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lamasah di situ jima. Yani apa? Yang membatalkan wudu itu, ya, jima. Kalau tidak sampai derajat jima maka tidak membatalkan. Bisa dipahami? Kalau Imam Syafi'i, lamasah dibawa dengan qiraat lamisa. Yani apa? Menyentuh. Kalau menyentuh itu batal. Ya, kalau menyentuh itu batal. Imam Malik dan Imam Ahmad maupun Imam Ishaq bin Rawhawai itu pertengahan. Pertengahan. Mereka memperinci sentuhannya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, dengan lezat atau tidak dengan lezat. Kalau sentuhan dengan syahwat, ya, dengan, ya, lezat, maka itu membatalkan. Maka itu membatalkan. Kalau tidak dengan syahwat, ya, tidak dengan lezat, maka itu tidak membatalkan. Ya. Ya, wallahu alam, ya, ulama khilaf tentang hal ini. Tapi ada satu hadis yang bisa dikira itu pemutus tentang bab ini. Ya, itu merupakan pemutus dalam bab ini. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya, dari hadis, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis, ya, dari jalan Urwah yang sahih itu Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya kana Rasulullah SAW yuqabbilu ba'dha nisa'ihi thumma yusalli wa lam yatawadda. Ya, adalah Nabi SAW ada kalanya beliau, ya, yuqabbilu ba'dha nisa'ihi, mencium sebagian istrinya, thumma yusalli wa lam yatawadda, kemudian salat dan tidak wudu. Kemudian Nabi SAW salat dan tidak wudu. Berarti batal enggak? Hah? Tidak batal. Ya, tidak batal. Dan ini yang dirojikan oleh Imam At-Tabari setelah beliau bawakan riwayat-riwayat, beliau tutup dengan riwayat ini. Yakni apa? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ya, Nabi SAW mencium istrinya, kemudian salat dan tidak wudu. Ya. Menunjukkan bahwa itu tidak batal. Semata-mata menyentuh. Kalau gitu yang mana yang benar? Ya. Wallahualam, mazhab yang lebih moderat memang mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Ya, dia menggabungkan antara qiraat lamasa dengan lamisa. Pertengahan, ada sentuhan yang membatalkan, ada yang tidak. Dan juga tidak bertentangan dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tidak dengan syahwat. Kan cium ada yang cium perpisahan, cium itu dengan istri, bukan semuanya cium syahwat, ya. Ya, itu tidak, apalagi cium mau pergi sholat, ya. Dan hadisnya sahih. Sebenarnya saya mau bahas ini, ada tuduhan hadisnya dhaif, tapi mana mau bahas ini? Saya peringkas isyarat, tapi saya kecepatan, mohon dimaklumi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini bahwa Urwah di situ maksudnya Urwah Al-Muzani, bukan Urwah Ibnu Zubair sebagaimana di sebagian riwayat Imam Abu Dawud, ya. Itu riwayat dari Urwah Al-Muzani dari Aisyah, sedangkan Urwah Al-Muzani tidak ketemu dengan Aisyah, sanadnya terputus, ya. Maka dibantah bahwa sanad bawahnya itu dari Abdurrahman Ibnu Maghra dan dia dhaif, dan dia sendirian saja yang menamakan Urwahnya itu Urwah Al-Muzani, sedangkan dari jalan lainnya itu Urwahnya Ibnu Zubair. Memang masalah Urwah Ibnu Zubair dengan Urwah Al-Muzani, masalah. Kenapa? Karena Urwah Ibnu Zubair itu keponakan Aisyah. Hadisnya banyak dari Aisyah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau Urwah Ibnu Zubair, Urwah Al-Muzani tidak mendengar dari Aisyah. Dan hanya dari jalan Abdurrahman bin Maghra saja yang menamakannya sebagai Urwah Al-Muzani. Maka jalan ini tidak bisa dianggap. Yang lebih tepat itu Urwah Ibnu Zubair. Ditambah lagi, ya, ada yang mengkritik bahwa itu diriwayatkan dari jalan Habib bin Abi Thabit, ya, dengan lafaz seperti ini. Tsumma kharaja, ya, yusalli wa lam yatawadda, kemudian Nabi SAW tidak wudu. Sedangkan dari jalan Hisham bin Urwah, dari Urwah Ibnu Zubair, dari Aisyah, lafaznya bukan tentang bab ini. Ini apa? Kana Nabi SAW yuqabbilu ba'dha nisa'ihi wa huwa shaim. Tentang puasa, bukan tentang salat. Bisa dipahami? Matannya aslinya tentang salat, bukan tentang puasa. Yang tentang salat ini diriwayatkan dari jalan Hisham bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah. Hisham bin Urwah anaknya Urwah. Maka lebih hebat mana riwayatnya? Riwayat anaknya atau orang lain dari bapaknya? Riwayat anak dari bapak lebih bagus apa riwayat orang lain dari Urwah? Hah? Riwayat mana yang lebih bagus? Riwayat anak, ya. Anak ketemu bapak, ya, di rumah belajar, di jalan belajar sama bapaknya, Hisham bin Urwah, maka lebih dikuatkan riwayatnya dari jalan Urwah bin Zubair dari Aisyah. Ya. Maka ini pun dibantah bahwa Hisham bin Urwah dari jalan yang lain, dari jalan Urwah bin Zubair dari Aisyah, ada satu sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya, itu meriwayatkan dengan lafaz tentang salat, sama persis dari jalan Habib bin Abi Thabit. Sehingga apa? Di mutaba'ah, yaitu tadi Hisham bin Urwah dengan Habib bin Abi Thabit sama-sama meriwayatkan tentang bab salat. Kana Nabi SAW yuqabbilu ba'dha nisa'ihi thumma kharaja wa lam yatawadda. Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar sholat dan tidak wudu lagi. Bisa dipahami? Ya, intinya tuduhan lemah itu tidak tepat, ya. Yang lebih sahih hadisnya masih ya tetap dikatakan sahih, dan ini wallahu alam hujjah dalam bab ini. Ya, hujjah dalam bab ini, dan itu menggabungkan ya dua macam qiraat. Sentuhan dengan syahwat batal, sentuhan tidak dengan syahwat maka tidak batal, ya. Wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa ya kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.